Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Qala haddatsana Umar, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsani Abu Sufyan an Jabir, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimah yamradu maradan illa qashallahu bihi anhu min khotayah. Berkata al-malif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab yuktabu lil marid maka na ya'malu wa huwa sahih. Bab ini masih sama dengan bab-bab yang sebelumnya, itu tentang yuktabu lil marid maka na ya'mal wa huwa sahih, akan ditulis bagi orang yang sakit apa-apa yang dia kerjakan dari amalan-amalan soleh, pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Nah, apa yang selama ini dia kerjakan ketika dalam keadaan sehatnya. Nah, akan tapi pada hadis-hadis yang terakhir dari bab ini, nah, secara umum tidak terlalu berkaitan dengan bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, akan tapi lebih kepada apa yang berhubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang keutamaan orang yang sakit, yaitu terlebih masalah takfirudz dzunub, bahwasanya orang yang sakit itu akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memiliki keutamaan orang yang ditimpa musibah dengan suatu penyakit, dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang ada di hadapan kita ini dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala an, qala beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin wala mu'minah. Tidaklah ada seorang mukmin laki-laki maupun mukmin wanita, wala muslimin wala muslimah, dan tidaklah ada pula seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, yamradu maradan, yang dia dalam keadaan sakit, illa qashallahu bihi anhu min khotayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya dengan sebab adanya penyakit tadi, min khotayah, ayat dari kesalahan-kesalahan atau dosanya. Nah, hadis ini dan yang sebelumnya berkaitan dengan keutamaan bagi orang yang sakit, bahwasanya dia akan mendapatkan takfiruz dzunub, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsus sahih fihi busyra 'azimah لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة لأن فيه بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Hadis yang sahih ini di dalamnya terdapat busyra azimah, kabar gembira yang agung, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Untuk setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, dan juga bagi setiap orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa dibedakan? Nah, karena memang dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mukmin wa mukminah, muslim wa muslimah, karena nanti ada perbedaan yang besar yang akan dijelaskan oleh Syarih rahimahullahu taala antara dua lafaz ini, antara kalimat mukmin atau iman dan juga kalimat muslim atau yang berkaitan dengan masalah Islam. Nah, sehingga di sini dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa busyrah azimah, kabar gembira tersebut? Lianna fihi bayan, karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, baik yang muslim, laki-laki maupun perempuan, dan juga kepada hamba-hambanya yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadahu bifi'li ta'at fi hali sihhatihim wa intihazi fursatil hayah lil iktsari minal amali shalih bada'an bi ada'il fara'id wa iqamatil wajibat wa intihaan bi fi'lil mustahabbat. Yang demikian itu busyrah azimah, kabar gembira yang besar yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya setiap mukmin, setiap muslim bergembira dengan berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian kata beliau rahimahullah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan ketika mereka dalam keadaan sehat, dan juga untuk memanfaatkan kesempatan kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak dari amalan-amalan soleh. Itu sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak mengerjakan amalan soleh, memperbanyak amalan-amalan ketaatan, menggunakan waktu, kesempatan kehidupan di dunia ini untuk beramal soleh. Dimulai dengan mengerjakan kewajiban, perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang fardu, dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib, wantihaan bifi'lil mustahabbat, dan disusul dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Lidza falamma kana al-insanu urdatan lil maradi walil uqubat allati tahulu bainahu wa bainal a'malis shalihat fa innahu idza marida wa kana ya'malu a'malan shalihatan min talabin lil ilm wa salatin bil laili wan nahar wa shadaqah wa fi'lil khair bihasabi qudratihi kama qala Allah ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Oleh karena ini, beliau menjelaskan bagaimana kondisi manusia, kondisi seorang hamba ketika dia dalam kehidupannya, yaitu ketika keadaan manusia itu urdatan lil marad, bisa terkena yang namanya penyakit, tidak pandang siapa dia, wanita atau pria, tua atau muda, kaya atau miskin, semuanya bisa terkena yang namanya penyakit, ujian berupa al-marad, walil uqubat, dan musibah-musibah yang lain yang itu bisa menghalangi antara dirinya dengan amalan-amalan soleh. Yang tadinya dia bisa melakukan amalan ketaatan, karena ada musibah, karena ada penyakit, jadi terhenti. Maka sungguhnya ketika dia sedang sakit dan sebelumnya dia telah mengamalkan amalan-amalan soleh, baik itu talabul ilm, menuntut ilmu, bermajelis, mencari ilmu agama yang sahih, kemudian juga senantiasa sebelumnya ketika sehat mengerjakan sholat baik di malam hari maupun di siang hari, juga mengerjakan atau mengeluarkan sedekah, wa fi'lil khair, dan amalan-amalan kebajikan yang lainnya sesuai dengan apa yang dia mampu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakanlah kebaikan supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Summa habasahul habisul marad falam yastati' an yuqaddima minal amali ma kana yuqaddimuhu wa huwa sahih kataballahu lahul ajr. Kemudian setelah itu menghalangi dirinya penghalang berupa sakit, adanya penyakit di badannya, kemudian dia tidak bisa mengerjakan amalan soleh lagi yang sebelumnya setelah seketika dia sakit dia kerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya pahala. Inilah 6 kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang mukmin memanfaatkan waktu sehatnya, waktu luangnya untuk amalan-amalan kebajikan, kemudian tiba-tiba dia sakit, tidak bisa lagi mengerjakan amalan soleh, amalan ketaatan, maka pahalanya terus akan Allah catat, pahala dan ganjaran terus mengalir bagi seorang hamba tadi. Ai ajru makana ya'malu wa huwa sahih, yaitu pahala yang selama ini dia lakukan dalam keadaan sehatnya. Pahala talabul ilm, pahala sholatnya, nam pahala amalan-amalan kebajikannya, sedekahnya dan yang lainnya dari amalan ketaatan secara umum yang senantiasa dia lakukan secara istimrar atau terus menerus. Kemudian beliau membawakan contoh di sini, misal permisalan. Qala misalu dzalika rajulun yaqumu minal lail idza ata thulutsal lailil akhir yaqumu fayusalli ma kataballahu lah qari'an khashi'an wa sajidan wa qa'iman wa qa'idan wa mustaghfiran wa ta'iban wa hamidan lillah wa syakiran lahu ala ni'matis sihhati wat tawfiq wa in syaqqa 'alaihil qiyam lakinnahu mu'minun bima indallahi azza wa jal min azimil ajri wa kasratis sawab liman yuqaddimu maradillahi tabaraka wa ta'ala ala raghabati nafsih. Permasalahan atau contoh yang beliau sebutkan yaitu misalnya ada seseorang yang dia terbiasa melakukan sholat malam. Ketika telah datang waktu sepertiga malam terakhir, dia bangun, kemudian mengerjakan sholat. Nah, apa yang dia mampu, apa yang dia bisa kerjakan. Nah, dia membaca Quran, khusyuk di dalam ibadahnya, sujud, berdiri, duduk, kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat, memuji Allah Ta'ala, bersyukur kepadanya atas kenikmatan kesehatan dan taufik yang telah dia dapatkan. Wa in syaqqa 'alaihil qiyam, kemudian apabila dia merasa berat untuk melakukan ibadah tersebut dalam keadaan dia mukmin, dia meyakini dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari besarnya pahala dan banyaknya ganjaran bagi orang yang mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hawa nafsunya, yaqumul lail wa huwa sahih, fata 'alaihi waqtun asabahul marad fahtasaba wa sabar walakinnahu lam yaqdir 'ala qiyamil lail kataballahu lahu 'amalahu alladhi kana ya'maluhu wa huwa sahih walau lam ya'malhu. Naam, ketika dia sebelumnya yaqumul lail, dia melakukan salat malam dalam keadaan sehatnya, kemudian tiba-tiba dia sakit, ditimpa dengan suatu macam penyakit, kemudian dia tertahan dan dia ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia juga bersabar, tidak berkeluh kesah, tidak marah, naam, atas apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Naam, walakinnahu lam yakdir ala qiyamil lail, akan tapi dia tidak mampu untuk melakukan sholat malam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap naam dan terus menulis pahala baginya apa yang sebelumnya dia lakukan tadi, yaitu ketika dia dalam keadaan sahih walau lam ya'malhu, meskipun dia tidak melakukannya. Dia sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun sholat malam, akan tapi pahalanya terus mengalir. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti mencatat pahala bagi seorang hamba tadi yang telah istiqomah melakukan amalan ketaatan ketika dalam sehatnya. Qala li'anna alladhi habasahu huwal marad, karena sungguhnya yang telah menghalangi dirinya dari ketaatan, dari amal sholah itu adalah adanya al-marad, adanya penyakit. Bukan karena dia malas atau bukan karena dia mengedepankan hawa nafsunya. Qala wa hakadha baqiyatul a'mal, dan demikianlah amalan-amalan yang lainnya. Qala wa huwa dalilun ala siyati rahmatillahi azza wa jal bi badihi wa lutfihi bihim. Maka ini merupakan sebuah dalil tentang nam luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada hamba-hambanya dan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa annahu yuhibbul khaira alladhi yaf'alunahu liyuthibahum 'alaihi adhafan mudha'afah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kebaikan yang telah mereka lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala bagi mereka dengan adhafan mudha'afah, dengan pahala yang berlipat ganda, dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Maka barang siapa yang dia mau meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, dia mau berkorban melakukan amalan saleh, berkorban untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, nah, baik dengan waktunya, baik dengan tenaganya, atau terkadang dengan harta benda yang dia miliki, dengan kekuatan yang ada pada dirinya, fa yudha'ifahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan adhafan katsirah, dengan lipat ganda yang sangat banyak, ayat dari pahala dan ganjaran. Tentunya itu semua harus dijalani dengan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia juga harus as-sabr, bersabar atas musibah yang telah dia terima, atas penyakit yang sedang dia alami. Tidak boleh itu semua dihadapi dengan at-tasakhut, dengan marah, atau at-tajazzu', dengan berkeluh kesah, atau bahkan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bushra azimah, kabar gembira yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan bagi mereka orang-orang yang Allah uji dengan suatu penyakit. Dan di dalam hadis ini pula ada faedah yang kedua, adapun faedah berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.